Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد قال الإمام Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Wa hasanatud dunya ismun jami' للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب وراحة القلب والجسم والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكه ومسكن wa nahwiha, fa hiya ismun jami' li husnil ahwal wa salamatiha min kulli naqsin. Ketika kita mengatakan dengan doa kita membaca ayat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita meminta wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami atau datangkanlah kepada kami kebaikan dunia. Adapun kebaikan dunia yang kita minta, sebuah nama yang mencakup, sebuah nama yang mencakup ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanatud dunya ini, itu tercakup padanya ilmu nafi'. Masya Allah, kita telah mengatakan dengan kalimat yang mencakup kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, yaitu di antaranya ilmu nafi'. Demikian al-amal saleh, tercakup padanya amal saleh. Karena kebaikan di dunia apabila kita beramal saleh. Ketika kita tidak beramal saleh di dunia ini, berarti kita tidak mendapatkan kebaikan dunia. Dan tidak ada ruginya seorang beramal saleh, selain menunjukkan dia mendapatkan kebaikan dunia, dengan amal saleh nantinya dia mendapatkan kebaikan dan keberuntungan di akhirat. Maka bersungguh-sungguhlah kita semuanya beramal soleh setelah tercakup dalam kebaikan dunia itu. Yang pertama adalah ilmu nafi'. Terkandung juga padanya kenyamanan, ketenangan, kelapangan kalbu. kenyamanan, ke apa, kenyamanan, ketenangan, kelapangan qalbu, rahah, rahatul qalbi, rahat al qalbi, ini juga sangat dibutuhkan seseorang. Kalaupun kita memiliki banyak harta, kalaupun kita memiliki banyak keturunan, kalaupun kita memiliki mungkin pembendaharaan dunia, bendahara-bendahara dari harta ataupun dunia ini, kalau kita tidak, kalbunya tidak rahah, tidak nyaman, tidak lapang, tidak tentram, maka tidak ada manfaatnya semua itu. Kalaupun dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki ini, itu, dari perbendaharaan dunia, tetapi kalbunya tenang, maka itu lebih berharga. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, "Laisal ghina biqasratil 'ard, lakinnal ghina dinaul qalb." Kecukupan dan pencukupan itu bukanlah dengan banyaknya harta. Kecukupan dan pencukupan itu apabila seorang hatinya atau kalbunya tercukupi. Selalu merasa cukup. Itu namanya orang kaya. Kalau hatinya, kalbunya selalu tidak merasa cukup, walaupun nampak hartanya bergelimangan, tapi dia bukan sebetulnya orang kaya. Karena kata Rasulullah, laisal ghina, bukanlah orang kaya, bukanlah orang yang memiliki dari harta, orang yang banyak harta duniainya. Tetapi yang dikatakan kaya, tercukupi hatinya, kalbunya, dia dapat dikatakan kaya, memiliki kekayaan apabila kalbunya tercukupi. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kenyamanan badannya, dia mendapatkan nyamannya, tenteramnya, sehatnya badannya. Kita sekedar masuk angin saja, masuk angin. Itu kata orang-orang tua kita, yang kita dengar, dan tentunya itu beredar turun-temurun kalimat masuk angin. Ya memang demikian, terasa di dalam tubuh itu ada angin yang bergejolak, ada angin yang salah posisi dan salah menempati, atau bahkan kelebihan. Kita sekedar masuk angin, kita merasakan tubuh kita tidak nyaman. Bahkan seorang bisa dimasukkan ke UGD, unit gawat darurat, karena masuk angin. Karena angin tidak mau keluar. Tidak kentut, tidak apa namanya, sendawa atau mengeluarkan udara dari mulut. Dia kelimpungan. Demikian badan kalau tidak nyaman. Sehingga kebaikan dunia yang kita juga harapkan, kita minta, kita diberikan kenyamanan dengan badan kita. Dia mendapatkan afiatul jism, badan yang sehat. Ini tidak akan didapati kecuali pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah, karena itu kita minta kepadanya, Rabbana atina fid dunya hasana. Di antara hasana itu, rahal jismi. Demikian, ar-rizqil halal at-tayyib. Rezeki yang halal, lagi baik. Rezeki yang halal, lagi baik. Karena rezeki yang halal ketika seorang mendapatkannya, dia akan merasa cukup. Dia akan merasa cukup. Kalau tidak halal, walaupun banyak, dia tidak akan merasa cukup. Rezeki yang halal ini apa saja? Setiap makanan, mingkul lima akal. Setiap makanan yang kita makan halal. Mashrab yang kita minum halal. Malbas yang kita pakai halal. Mangkah yang kita menjadikannya istri juga halal. Maskan tempat tinggal kita juga halal, dan yang sejenisnya. Itu namanya rezeki halal thayyib. Kenapa kita minta itu dengan kalimat hasanah? Dengan kalimat hasanah, tentunya kita sangat berhajat kepada makanan. Kita sangat berhajat kepada minuman. Kita sangat berhajat kepada pakaian. Kita sangat berhajat kepada keluarga yang menemani. Sebagaimana bapak kita Adam, ketika beliau mendapatkan teman berupa Hawa dan menjadi istri beliau, beliau menjadi merasa sempurna. Sehingga seorang butuh kepada keluarga, demikian butuh kepada tempat tinggal. Ini yang tercakup dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia. Karenanya doa ini mencakup segala kebaikan. Mencakup segala kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kata beliau, wanahwiha, dan yang sejenisnya. Fahiya ismun jami' li husnil ahwal wa salamatiha min kulli naqsin. Dan yang sejenisnya, yaitu nama yang mencakup kepada baiknya keadaan seseorang dan selamatnya dia dari segala macam kekurangan. Baiknya keadaannya atau segala keadaannya dan selamatnya dia dari segala kekurangan. Kalau seorang dalam keadaannya selalu mendapatkan kebaikan, dia pastinya akan bahagia. Demikian dia selamat dari segala macam bentuk kekurangan, dia pasti akan bahagia. Inilah yang diinginkan pula kebaikan dunia. Kebaikan dunia. Dan apa yang disebutkan tadi semua merupakan kebutuhan pokok kita, kebutuhan utama bagi kita, dan kita sangat berhajat kepadanya. Kita sangat berhajat kepadanya. Kalau kita tidak mendapatkan apa-apa yang disebutkan tadi, salah satunya atau bahkan semuanya, tentunya kita akan merasa sangat terbebani. Kita akan merasa sangat berat. Kita tidak dapat ilmu nafi', berarti kita bodoh dong. Kita tidak dapat amal soleh, berarti kita orang yang mendapatkan kejelekan di dunia dan di akhirat. Demikian, kita tidak mendapatkan kalbu yang tenang, berarti kita gelisah, gundah gulana, seterusnya. Kita tidak mendapatkan badan yang sehat, berarti kita sakit seterusnya. Tidak mendapatkan kenyamanan pada anggota badan kita, berarti anggota badan kita ada yang khalal, ada yang cacat, dan seterusnya. Kita tidak mendapat makan, kita lapar. Kita tidak mendapat minum, kita haus dahaga. Kita tidak memiliki pakaian, kita telanjang berarti. Kita tidak punya keluarga, tentunya akan ada sakit kejiwaan. Sakit kejiwaan. Karena orang yang dia mampu untuk berkeluarga, tapi kemudian dia tidak mendapatkan keluarga, dia bisa sakit jiwa. Karena itu himbauan dan hasungan dari Nabi Muhammad SAW kepada siapa yang telah mampu an-nikah, kata beliau, fal yatazawwaj, maka hendaknya dia nikah. Karena kalau tidak, bahaya. Nah, kemudian siapa yang tidak dapat tempat tinggal, berarti dia bisa jadi gelandangan. Semua apa yang disebutkan di sini kita butuhkan, kita berhajat padanya. Karena itu kita pun selalu meminta kepada Allah hasanat fid dunya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian dari doa tersebut kita juga mengatakan wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti ya Allah berikanlah pula kami kebaikan. Yang kita semua pastinya akan kembali ke negeri akhirat, tidak akan ada yang menuju negeri yang lain. Negeri ini adalah negeri akhirat bagi kita semua, atau negeri ini adalah negeri yang terakhir. Yang apa, negeri itu adalah negeri yang terakhir, dan negeri akhirat adalah negeri yang terakhir untuk kita semua. Karena celakalah orang yang kemudian negeri akhiratnya jelek, dan beruntunglah seorang yang negeri akhiratnya baik. Dan untuk mendapatkan kebaikan tersebut, dia meminta kepada Allah, dan Allah akan membantunya untuk meraih kebaikan akhirat tersebut. Wa amma hasanatul akhirah fa fi kulli ma a'adda Allahu fa fi kullin afwan, fahiya kullu, nah, fahiya kullu ma a'addahu Allahu liya awliyaihi fi dari karamatihi mimma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Adapun kebaikan di akhirat adalah semua apa yang Allah persiapkan untuk para walinya, para kekasihnya di negeri pemuliaan Allah kepadanya, yaitu surga, negeri mimma la aynun ra'at, negeri yang tidak pernah ada mata manusia melihatnya, demikian telinga mendengarkan, kenyamanan suara yang ada di surga tersebut, dan tidak pernah terbetik pada kalbu manusia sekalipun segala kenikmatan yang ada di sana. Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka hanya mengetahui secara penyebutan, tidak merasakan bagaimana nikmatnya di sana. Kalau dikatakan surga itu indah, dia mendengarkan dengan penyebutan. Dia tidak atau dia belum melihat bagaimana indahnya surga dengan matanya. Demikian dia mendengarkan tentang nikmat surga, dia cuma mendengarkan. Dia tidak pernah merasakan bagaimana kenikmatan surga yang ada di sana. Dari suara yang demikian damai, demikian bahagia dari penduduk surga dan bagaimana keadaan surga, cuma dia dengar, dia tidak pernah langsung mendengarkan secara langsung. Demikian pula tidak pernah terbetik di kalbunya. Kenapa? Karena setiap apa yang dia bayangkan tentang keindahan surga, bahkan surga itu jauh lebih baik dari apa yang dia bayangkan. Dia mungkin membayangkan, oh surga itu begini ya, begini ya. Itu lebih baik daripada bayangannya berkali-kali lipat. Demikian. Sehingga ketika Rasulullah pernah dilihatkan surga, waktu beliau sholat, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, beliau ingin mengambilnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian, kebaikan akhirat adalah apa yang Allah siapkan untuk para walinya berupa surganya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan menganugerahkan kepada kita semua surganya, daru karamahnya, tentunya dengan segala kebaikannya dan kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Walamma kanat hasana ad-dunya wal-akhirah tamamuha wa kamaluha. الحفظ من عذاب النار والحفظ من أسبابه وهو الذنوب والمعاصي قالوا وقنا عذاب النار. Dan tatkala kebaikan dunia, demikian akhirat sempurnanya kebaikan ini dan menyeluruhnya kebaikan ini dengan penjagaan dari azab api neraka dan penjagaan dari sebab-sebab kita masuk ke dalam azab api neraka, yaitu dosa-dosa dan maksiat, maka para hamba Allah ini pun mengatakan dengan doanya, waqina azaban nar, ya Allah, lindungi kami dari azab api neraka-Mu. Dan pantas untuk kita meminta perlindungan. Pantas untuk kita meminta perlindungan. Kita adalah hamba yang lemah, dengan anggota badan jasad yang juga lemah. Kemudian kita tidak bisa memikul dan menahan suatu yang berat, bahkan itu adalah azab. Ketika kita tentunya diminta untuk mengambil api dengan tangan kita, kita tidak mau, karena itu berat, itu beban, dan itu menyiksa. Maka tentunya bagaimana dengan azab Allah berupa nerakanya, yang api dunia ini sedikit, bahkan api dunia yang berporos dengan matahari, matahari itu dibanding dengan neraka tidak ada apa-apanya. Matahari dibanding dengan neraka, matahari tidak ada apa-apanya. Matahari yang bisa saja melenyapkan, membakar bumi ini dengan panasnya, dibanding neraka, matahari tersebut tidak ada apa-apanya. Kalau demikian, bagaimana kuatnya kita? Kita sudah lemah, hanya berisi daging, tulang. Memegang bara api pun tidak mampu dan tidak kuat. Maka bagaimana dengan azab api neraka? Sehingga itu pula ketika Rasulullah diperlihatkan neraka, ketika waktu beliau sholat, sebagaimana hadis tadi, beliau mundur. Dilihatkan surga, beliau maju melangkah untuk meraih. Dilihatkan neraka, beliau mundur. Karena azab api neraka yang demikian dahsyat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jangankan kita, neraka saja mengeluh dengan panasnya apinya. Neraka mengeluh dengan panasnya apinya. Dinding-dinding neraka itu retak dengan panasnya api neraka. Saking tidak kuatnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, kami diberikan waktu untuk berhembus. Maka Allah pun mengizinkan hembusan api neraka di musim panas di dunia ini dan di musim dingin. Itu baru hembusannya. Musim panas yang ada di dunia bukan di Indonesia. Kalau Indonesia musim panasnya berapa sih derajatnya? Musim panas di negeri yang memang panasnya terik, itu baru menjadi contoh. Yang ketika dijadikan bara api, batunya akan menyala seterusnya, itu karena saking panasnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga Neraka pun mengeluhkan tentang panasnya api neraka tersebut. Bagaimana kita yang masuk ke dalamnya? Kita minta kepada Allah keselamatan dari azab api neraka. Ya Allah, lindungi kami dari azab-Mu, dari api neraka-Mu. Mudah-mudahan kami tidak mendapatkan azab-Mu, ya Allah. Wa qina adzabannar. Kebaikan akhirat akan didapatkan dengan dijaganya kita dari azab api neraka. Dan kebaikan akhirat juga akan didapatkan dengan dijaganya kita dari melakukan apa-apa yang memasukkan kita ke dalam api neraka. Sehingga itu salah satu dari doa beliau. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka-Mu. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Dan dari apa yang mendekatkan kami dengan perkataan, perbuatan kepada azab api neraka-Mu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Fastama qala rahimallahu hadha ad-du'a ala kulli khairin wa matlubin mahmudin. Wa dafa'a kulla sharrin wa 'adhabin. Wa li hadha kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yad'u bi hadha ad-du'a katira. Yad'u bihadha du'a'a kathira. Wa qina adzaban nar. Ya Allah, selamatkan kami dari azab api neraka-Mu. Fashtamala hadha du'a. Doa ini mencakup terhadap kebaikan atau terhadap segala kebaikan dan apa yang dituntut dari apa-apa yang terpuji. Dan juga tercakup pada doa ini penolakan segala kejelekan dan azab. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berdoa dengan doa ini, atau beliau sering berdoa dengan doa ini. Yad'u bihadzal du'a katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini pula yang diajarkan kepada jamaatul hajj untuk banyak membacanya ketika mereka tawaf, ketika mereka sa'i, ketika mereka wukuf di tempat-tempat diterimanya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak satu, tidak dua kali beliau sebutkan, banyak sering. Padahal beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Karena itu kita tentunya pengikutnya, umatnya, jangan bosan-bosan berdoa dengan doa ini. Jangan mengatakan, masa doain terus, nanti Allah subhanahu wa ta'ala capek mendengarnya. Allah tidak capek. Tidak ada sifat Allah capek. Allah sami', maha mendengar dan tidak pernah lelah mendengar. Dan Allah tidak pernah bosan dengan kalimat yang baik dari hambanya walaupun berulang-ulang. walaupun sering, karena hak Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, maha baik. Sehingga kalau kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sering, Allah tidak bosan. Karenanya Rasulullah pun berdoa dengan sering. Kalau Rasulnya saja berdoa dengan sering, maka kita juga harus berdoa dengan sering. Sehingga dengan seringnya kita berdoa, mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang mustajabah, betul-betul Allah menerimanya. Dan bersyukurlah hamba ketika diterima doanya oleh Allah, berarti akan dikabulkan doanya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia. Semua kita butuh kebaikan dunia, kalau seperti apa yang diterangkan tadi. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan akhirat. Kita juga sangat butuh kebaikan akhirat sebagaimana yang diterangkan tadi. Wa qina adzabannar. Dan ya Allah, selamatkan kami dari azab-Mu. Ahlul jannah tidak akan dimasukkan ke dalam surga nantinya sampai selesai urusannya. Sampai selesai urusannya. Bisa jadi dia memang ahlul jannah, tapi dia mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dia telah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia diazab terlebih dahulu. Maka dia pun merasakan azab waliyadzubillah. Tetapi walaupun demikian, dia nantinya akan masuk ke dalam surga. Hanya saja dia merasakan azab. Karena itu, kita berharap tidak mendapatkan azab sama sekali dari Allah. Jangan mau minta kita dapatkan azab sedikit saja. Tidak. Kita meminta, ya Allah, selamatkan kami dari azab-Mu. Jangan sampai kami merasakan azab-Mu, ya Allah. Kami minta kebaikan-Mu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi berdoalah dengan banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini memang banyak dibaca oleh manusia. Tetapi ingat, doa yang dibaca dengan ghafil, doa yang dibaca dengan ghafil, orang yang bacanya ghafil, yaitu dalam keadaan ghaflah, orang yang membaca dalam keadaan tidak menghadirkan kalbunya. Memang banyak yang baca, tetapi itu tidak diinginkan dengan doanya. Maka bacalah dengan hadirnya kalbumu, bacalah dengan mengerti, menyimak, memahami maknanya, yang dengannya tentunya engkau diketahui benar-benar berdoa kepada Allah, memenuhi adab doa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mintalah dengan serius, jangan dijadikan sekedar ucapan tanpa keseriusan, tetapi mintalah dengan serius. Mudah-mudahan dengan keseriusan itu kita pun mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian anak-anak sekalian, para penuntut ilmu dan saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena telah masuk waktu salatul isya, kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.